ora usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama, harus kita hormat. Kulo hormat sekali sama Mbak Munia, hormat sama Mbak Habib Lutfi, ya hormat. Asal dia orang alim ulama, pasti bacanya banyak, pertimbangannya banyak. Kecuali dia nera alim, itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum, itu apakah hukum fikih apa hukum tahapan, kita kan gak tahu, dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Itu diputuskan bilang gak apa-apa. Ternyata bilang gak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan ngukumi yang sebenar. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kuwi roh ngaji, aja sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula sholat, zakat, tapi tetap ansal bodoni. Jawabin Nabi, gak apa-apa. Kuwi sementing sholat. Sausi wong iku mirip dapat protes ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak bodoni orang halal. Tapi kok jenengan mulai ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo ngi megene maklar rezekine kok bodoni. Dapen Nabi, engkau angger sering salat, ra jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum? Tahapan. Ini sing paling angel ning bab fiqhud dakwah, mana disebut fiqhud dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok nih gondok misalnya, cah itu. Biasanya kado anjekak. Tak kon jilbaban langsung kangilan. Kira-kira tak kon, ya celananan duk, celananan. Terus kau pikiranku lumayan, ora kado anta. Terus ngatiku mesti jilbab menyusul kan, ngono. Bukan darani celananan, hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Ini kau ngelatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk, terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Ya seneng ngem, drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenarnya. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim soleh. Tak baleni nek wong alim soleh. Soleh tok ora alim ora cukup, mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora soleh ya fasik jenenge alim ora soleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah alim tok ora. Nah alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Mbek Nabi wis gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes, berarti engkau membolehkan bodoh ni jape Nabi ora ngalalo bodoh ni. Sayan haru ma yaqul la ja apal hadis. Ema yaqulu fi salati. Engkau anggis kulino salat isin dhewe mbek pangeran, engkau ora jiji-jiji dhewe mbek dosa-dosa sing di iki jenenge hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini masyhur cerita tentang Lirboyo. Ada seorang Gus nemu akal, senengane pacaran. Iya ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Jong, kowe pacaran lah anggur iso maca sahih Muslim. Apa to? Piye iku? Kowe iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi gua yuk. Si cerita aku gusi. Pare wong isi nau Gus nganti wah lim. Jupule bareng wong alim apa ora iku haram rasido. Lha iku hukum tahapan jane ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngene kok ora ana, semane geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ni tadrij fi sunnah tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fikul ahkam tapi kok fikhud. Tapi mau ngaji ini kita jarang. Wong itu sana nih emosi, gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang asal dia orang alim dan makanya saya bisa menerima misalnya saya itu Umar Hafid orang alim. Kadang dakwah di Belanda di mana mana, ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Nah itu tahapan. Jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar. Ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek kado anjek kak kau sampora tung wetok wetok terus kon Islam. Ayo cil bapak, ayo cadaran, yo melayu. Yo mesti ada urutannya. Tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi fikhud dakwah bukan menjadi fikhul. Paham ya? Mulanya ngaji ben roh duduk perkara. Nah, Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya? Jadi saya makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat, ya sudah lah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok, ben bojone ra kliru. Ya sudah, itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya Bu. Tapi kendaraan ini wajib ya nanti dulu. Mazhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Nah, oke kok takoki. Lah apa bloder iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram utawa sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fitu dawa. Sebaiknya sing lagi bloder diajarkan ke yang tidak bloder. Wis ngono tok. Isane opo? Wa ma apa dawuh kanjeng dawuh pangeran lasta alaihim bi musaitir. Nabi sendiri enggak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran, dengan kesadaran. Mane ono ayat wala yudina zinata gunna rabb illa ma dhahara min. Ku pamaduaro wis pokoke. Pokoke cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serosan. Cuma kalau ada fikih kontroversi, sampean harus ikut saya. Apakah itu fikhul ahkam? Apakah itu fikhul dakwah? Kalau fikhul ahkam ya final. Kalau fikhul dakwah itu tahapan, apa? Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatoan cekak, rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak koncelananan pan. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe daran nduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fikhud dak. Hanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi. Ya, Cung. Terus orang itu mirip Ibnu Abbas mau almasak ya Rasulullah, engkau boleh nodikne bodoni. Aku ra muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayan ha huma yaqul. Engko nak wis sering salat, sering lafadzno kalimat thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni.